Allah tidak mengutus utusan dari masa ke masa, dari Sayyidina Adam alaihissalam hingga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pungkasan para nabi, tidak mengutus para utusan kecuali utusan tersebut wajib dan wajib dan wajib dipatuhi oleh umat. Tidak bisa ditawar. Illa liyuta'a, kecuali untuk dipatuhi. Dan patuhnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada sebab, yaitu biiznillah, karena Allah izinkan kita. Termasuk kemuliaan sanjungan yang kita berikan kepada Nabi Muhammad, karena apa? Kita diizinkan. Maka kita tidak boleh menyanjung apapun dari makhluk Allah kecuali yang telah Allah izinkan. Dan kita tidak boleh patuh kepada siapapun kecuali yang telah Allah izinkan. Dan kepatuhan kita kepada Nabi adalah karena izin Allah, bahkan perintah Allah. Perintah itu melampaui daripada izin. Sanjungan kita kepada Nabi Muhammad pun adalah sesuatu yang telah diizinkan, dan Allah pun mengajari untuk menyanjung Rasulullah. Sehingga sangat salah besar sebagian hamba-hamba Allah yang tidak paham tentang kebesaran Nabi di hadapan Allah, begitu gampangnya mencaci sebagian kaum muslimin yang punya kegemaran untuk menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat mengatakan itu kultus, sesaat mengatakan itu syirik dan sebagainya. Yang itu karena mereka memang tidak mengerti keagungan Nabi. Sehingga di saat ada orang mengagungkan Nabi, seolah-olah mengangkat Nabi di atas martabat yang sesungguhnya. Nabi sangat agung. Dan menyanjung Nabi Muhammad adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengangkat Rasulullah, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung, berada pada puncak keagungan akhlak. Rafa'na anta dzikrak. Dan aku telah mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad di lisan orang-orang hebat, di lisan orang-orang besar, di kalangan makhluk-makhluk mulia para malaikat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah, disebut nama Nabi. Ini pendidikan dari Allah untuk mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi, memuliakan Nabi. Akan tetapi sebagian hamba yang tidak mengerti agungnya Nabi, maka di saat ada orang mengagungkan Nabi, dia kaget. Karena dia tidak mengerti keagungan Nabi. Yang mengerti keagungan Nabi, dia bagi mereka sangat sangat mudah untuk mendengar sanjungan. Bahkan di saat ada orang menyanjung, dia akan menambah sanjungan di atas sanjungan tersebut. Itulah para pujangga-pujangga yang mereka adalah pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyusun syair-syair indah yang menggugah hati, membangkitkan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, semua sanjungan yang mereka berikan tidak akan masuk bab kultus. Biarpun Nabi pernah melarang lentut turun ke Ma'atratin Nazara Isa bin Maryam, jangan kau kultuskan aku. Nabi melarang mengkultuskan Nabi Muhammad. Tapi larangan Nabi pun dijelaskan oleh Rasulullah, yang tidak diperkenankan mengkultuskan Nabi Muhammad, mengangkat Nabi melebihi daripada pangkat yang sesungguhnya, itu dilarang. Dan dicontohkan oleh Nabi seperti orang Nasrani mengangkat Isa, diangkat sebagai Tuhan. Jadi kau sanjung Nabi Muhammad sebebas-bebasmu, asalkan jangan kau angkat sebagai Tuhan. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam.